بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan pembahasan nasihat penting bagi para remaja barakallahu fikum, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa poin penting tentang nasihat dalam menghadapi problematika remaja, di mana disimpulkan ada dua perkara yang penting, bahwa dalam hal menghadapi problematika remaja ini barakallahu fikum, hendaklah kita memperhatikan adanya upaya menegakkan agama Allah sehingga akan lahir darinya generasi yang tetap istiqomah di atas jalannya Allah, ikhlas dalam mengamalkan agama, dalam mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, juga memperhatikan adanya upaya dari orang tua untuk menjadi teladan yang baik, orang tua yang bisa dicontoh oleh anaknya, bukan sekedar bisa berbicara tanpa ada perwujudan sehingga bisa menjalankan apa yang disampaikan kepada anaknya dari kebaikan-kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Karena begitu pentingnya masa depan umat Islam, oleh karena itu bagi orang tua dan para remaja untuk bersungguh-sungguh menyiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Masa depan umat tergantung sekali dengan kebaikan umat yang ada sekarang ini. Dan umat sekarang ini untuk bisa mendapatkan kebaikan itu sangat tergantung kesungguhan mereka dalam mengikuti jejak para salafus saleh, generasi umat yang pertama. Nah, sehingga barakallahu fikum, di sini muallif akan menyebutkan beberapa hal yang penting diketahui oleh para remaja, bahwa remaja itu dibagi menjadi tiga kelompok. Secara umum para syabab itu, kata muallif, ada salah satu aqsam. Remaja itu dibagi tiga kelompok. Ya. Remaja secara umum, kalau dikelompokkan dari jenis kelompok mereka dalam memegang agamanya, agama Islam, agama Tauhid di atas sunnah nabinya itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada tiga kelompok. Kata muallif, yang pertama adalah syababun mustaqimun. Syabab, pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus, artinya pemuda yang beriman, mencakup keimanan yang sempurna, yakni mengimani dengan hatinya, mencintai agamanya, ya, dan dia memandang bahwa keimanan itu merupakan keberuntungan dan tidak beriman itu sebab kerugian. Ini merupakan syabab al-mustaqib. Jenis yang kedua adalah syababun munharif. Syababun munharif, pemuda yang menyimpang dari shirath al-mustaqim. Iya, para remaja yang menyimpang dari shirath al-mustaqim, menyimpang akidahnya, rusak akhlaknya, dia hidup dalam naam, dalam kubangan lumpur syahwat. Ini adalah pemuda yang kedua, munharif, syababun munharif, remaja yang menyimpang dari agamanya, baik dari akhlaknya, ya, rusak akhlaknya, akidahnya, dia hidup dalam lumpur, kubangan lumpur syahwat, tidak mau menerima hak, tidak mau mempedulikan agamanya. Kemudian yang ketiga, pemuda yang HR, pemuda yang di persimpangan. Apa itu di persimpangan? Pemuda yang mutahayir. Apa itu? Persimpangan jalan. Iya, di persimpangan jalan, artinya pemuda yang terombang-ambing. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hidup di tengah-tengah umat yang dipenuhi dengan ilmu, tapi dia ragu. Ya, dia kadang kalau lagi kumpul dengan remaja yang rusak, gampang terbawa. Tapi kalau lagi duduk bersama remaja yang baik, juga terbawa, yakni mutaraddid, terombang-ambing, terhempas ke dalam badai, ya, dan kadang juga dia ikut bersama kebaikan, tidak kokoh kemana dia mau berjalan. Iya, terhempas bersama badai syahwat, fitnah, ya, di saat fitnah datang menggulung agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para remaja yang kami hormati dan kami cintai, sehingga dari tiga kelompok jenis remaja ini, kita termasuk remaja yang mana? Hah? Apakah remaja yang mustaqim? Apa yang munharif? Apa pemuda yang mutakhayyar? Pemuda yang bingung, ya, mutakhayyir, pemuda yang bingung, terhempas bersama syahwat, tapi kadang ikut bersama kebaikan, tidak punya pedoman yang jelas kemana dia mau berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka muallif akan menyebutkan beberapa tanda-tanda syababun mustaqim. Ya, kalau kita ingin jadi remaja harapan masa depan, remaja yang bisa diharapkan masa depannya, baik di dunia di akhirat, maka kita harus mengenal siapa itu pemuda idaman. Pemuda idaman, ya. Iya, pemuda idaman atau pemuda harapan ini? Pemuda harapan. Pemuda harapan aja, ya. Idaman harapan juga. Iya, iya. Baik. Yang pertama, di antara syababul mustaqim, asyababul mustaqim, yang pertama, kata muallif adalah syababun mu'min, pemuda yang beriman. Bikulli ma tahmilu hadhil kalimah min makna, yakni beriman dengan segala cangkupan dari kalimat iman. Ya, beriman dengan segala cangkupannya, yakni mu'minun bidini, mengimani agamanya. Ya, mengimani agamanya. Keimanan yang muhibbun lah, keimanan yang diiringi mencintai keimanan itu sendiri. Kadang ada orang ngaku mukmin tapi tidak mencintai apa yang dia imani. Ya. Tapi pemuda ini adalah mukminun bidinihi, iman imanun muhibbunlah, dan juga dia muqtani' bihi, merasa tenang dengan keimanan yang ada. Ya, dia merasa muqtani', merasa tenang, merasa puas dengan keimanan yang ada. Dan dia memandang bahwa keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan sumbernya adalah keimanan. Dan kalau tidak beriman akan membawa kerugian. Ini yang pertama. Ya. Pemuda atau remaja yang beriman dengan segala cangkupan iman itu sendiri, dia mencintai iman, mencintai tauhid dan membenci syirik. Lihatlah bagaimana para ashabul kahfi. Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dalam surat Al-Kahfi 13. Innahum fidyah, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Keimanan akan mendatangkan hidayah. Keimanan itu akan mendatangkan hidayah. Iya. Para pemuda di saat hidup dalam kekuasaan Dikyanus, raja yang mengaku dirinya adalah Tuhan, maka di sana ada beberapa anak-anak muda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya para pemuda-pemuda tersebut Allah kokohkan. Warabatna ala kudubihim idqamu. Dan kami telah meneguhkan hati mereka. Idqamu. Di waktu mereka berdiri. Ya, ini apa? Tatkala raja Dikyanus yang zalim, yang sombong, dia mengaku dirinya Rabb. Mereka dikokohkan oleh Allah, berani mengatakan Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Tuhan kami, Rabb yang kami sembah itu adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. La nad'u'a min dunihi ilaha. Kami sekali-kali tidak menyeru Rabb selain Dia. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kalau kami mengatakan di sana ada Rabb selain Allah, sungguh kami telah mengatakan kalimat yang syatata. Kalimat yang dusta, ya. Kalimat yang dusta kepada Allah. Maka kemudian Allah kisahkan tentang Ashabul Kahfi. Mereka itu kemudian meninggalkan negerinya. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Dan apabila mereka itu meninggalkan dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka kata Allah fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat perlindungan. Ilal kahfi, ke dalam gua itu. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Niscaya Allah Rabbnya akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan suatu yang berguna bagimu dalam urusan dirimu. Kemudian mereka pun apa? Masuk ke dalam gua. Ternyata dimasuk ke dalam gua, hijrah meninggalkan apanya? Negerinya. Negerinya. Bayangkan anak muda-muda meninggalkan kesenangan, kenikmatan hidup di kampung halamannya, rela meninggalkan kebahagiaan dunia demi membela apa namanya agamanya, hijrah menyendiri masuk ke dalam gua. Ya memang ini merupakan jalan yang bisa menyelamatkan mereka di saat raja mengejar-ngejar orang ingin yang ingin beribadah kepada Allah, mereka lari dari fitnah. fitnah, ujian yang akan membawa rusaknya agama mereka. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan bagaimana para pemuda-pemuda yang mereka lari meninggalkan negeri dan kemudian masuk ke dalam gua, maka mereka itu lari dari kejaran raja yang zalim, lari bidinihi minal fitnah. Mereka lari membawa agama mereka ingin selamat dari fitnah. Wahada wal masyru' inda waqu'il fitan finnas. Kata Ibnu Katsir, ini perkara yang masyru' di saat terjadinya fitnah di tengah-tengah manusia, ayyafirral 'abdu minhum. Hamba lari dari mereka, yakni dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan merusak agamanya. Khaufan 'ala dinih. Kenapa dia lari? Meninggalkan orang yang mengajak kepada fitnah karena takut kalau agamanya binasa dengan fitnah tadi. Dan ini merupakan perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira mali ahadikum ghanama. Hampir-hampir akan terjadi keadaan harta yang terbaik yang kalian miliki adalah kambing. Yatba'u biha sya'aful jibal wa mawaqi'il qatar. Dia mengikuti kemana kambing itu berjalan. Di lembah, di gunung, dan di tempat-tempat turunnya hujan. Kenapa dia mengikuti kambing-kambing? Ke gunung, ke lembah, ke tempat-tempat turunnya hujan. Yafirru bidinihi minal fitan. Karena yafirru, lari, menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang terjadi. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang sebuah keadaan, ya, di mana fitnah-fitnah yang menerjang akidah para remaja itu luar biasa, sehingga para remaja banyak, ya, akhirnya apa? Yang tadinya mustaqim terombang-ambing dengan datangnya sekian banyak fitnah-fitnah yang merusak akidah mereka. Singkat seperti para pemuda di zaman dahulu, yakni para ashabul kahfi, ketika mereka punya iman, dia rela meninggalkan hiruk pikuknya kemewahan apa? Dunia. Lari bersembunyi masuk ke dalam gua. Ternyata begitu masuk gua, Allah tidurkan selama 300 wasidnahum, dan ditambah 9 tahun. 309 tahun, insyaallah tidur yang panjang, ya. Ada enggak orang tidur selama 300 tahun? Ada enggak? Sekarang katanya. Ya, ini memang ditidurkan masalahnya, ya. Karena ini memang pemuda itu ditidurkan oleh Allah sampai akhirnya mereka tidur 300 tambah 9. Iya, 309 tahun. Masya Allah, tidur yang panjang. Orang tidur sama 309 tahun, makannya gimana, ya? Masya Allah. Tapi bisa bangun lagi. Dan ini bukan tidur suri, ya. Apa, mati suri, ya. Tapi ini memang Allah tidurkan mereka dengan tidur yang panjang 309 tahun. Setelah itu mereka bangun, insyaallah. Itu bangun, ternyata apa? Raja yang berkuasa pada zaman itu sudah ganti orang, dan mereka tidak tahu terjadi perubahan-perubahan sejarah selama 309 tahun. Begitu bangun, ternyata apa? Rajanya sudah berganti dengan raja yang beriman. Itulah para pemuda yang ditolong oleh Allah, yang mereka mantap dan kokoh dan rela meninggalkan kemakmuran, kesenangan, glamornya dunia demi menjaga akidahnya. Tidak mudah, ya, mereka itu terombang-ambing, terbawa arus. Jadi mereka tenang walaupun hidup di dalam apa tadi? Gua ya. Iya. Maka barakallahu fikum, kita sebagai para remaja barakallahu fikum harus kokoh. Jangan mudah terombang-ambing walaupun ancaman-ancaman itu datang silih berganti. Jadilah para pemuda seperti para pemuda yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, yang kokoh agamanya dan mencintai keimanannya, dan mereka merasa tenang dan mereka memandang keberuntungan itu adalah dengan beriman, bertauhid, meninggalkan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Yang kedua, pemuda yang mustaqim adalah syababun ya'budullaha mukhlishan lahuddin wahdahu la syarikalah. Syababun yadba'u rasulahu Muhammadan sallallahu fi qawlihi wa amalihi. Pemuda yang mustaqim adalah pemuda yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Pemuda yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Pemuda yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, naam, menegakkan agama hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Pemuda yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perbuatan. Iya, ucapan, perbuatan. Itulah pemuda yang mereka itu barakallahu fikum, pemuda yang mustaqim, beribadah ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukannya. Tidaklah, para remaja harus paham bahwa remaja ini adalah masa-masa di saat pikiran masih apa? Jernih ya. Ya, saat-saat masih membutuhkan adanya barakallahu fikum bimbingan-bimbingan. Sehingga lihatlah bagaimana Allah Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim alaihi salam di saat masih muda. Karena Ibrahim ketika masih muda itu bangkit menegakkan beribadah kepada Allah, walaupun masyarakatnya, walaupun rajanya itu adalah mengaku dirinya Rob dari selain Allah. Orang diajak berbuat syirik kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah. Ya, maka kemudian Ibrahim alaihissalam di saat masih muda dia mendapatkan bimbingan Allah. Allah sebagai satu-satunya zat, bukan matahari, bukan bintang, naam, yang disembah, bukan matahari, bukan bulan, bukan gunung, bukan lautan. Tapi kata Ibrahim, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, dalam surat Al-An'am 78. Ibrahim di saat masih mudanya mengatakan kepada kaumnya, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, bukan dihadapkan wajahnya kepada matahari dan bulan. Tapi kata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanif, saya berpaling dari kesyirikan. Saya ikhlas. Semata-mata yang saya sembah, yang saya mintai tolong, yang saya ibadati adalah Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Akhirnya setelah Ibrahim mendapatkan hidayah tadi, dia mulai mendakwai siapa? Bapaknya. Pertama kali dakwai siapa? Bapaknya. Bapaknya diajak untuk bertauhid. Nah, ini pemuda harapan masa depan. Nah, pemuda yang bisa mengajak kebaikan. Jadi apa istilahnya? Orang yang terdepan dalam kebaikan. Ya. Ibrahim mengajak dialog dengan abinya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau berdoa, beribadah, menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa pula apa? Melihat dan tidak pula apa? Berguna, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu sedikit pun. Tidak bisa ngasih makan, tidak bisa ngasih minum, tidak bisa mendatangkan rezeki. Wong patu. Ya, karena abinya yang disembah apa? Batu. Banyak ya orang kadang nyembah batu. Banyak kan? Iya. Batu dimintai barokah. Ya. Sekalipun batu Hajar Aswad itu enggak boleh. Kalaulah mencium Hajar Aswad jangan dianggap nanti kalau pulang jadi tambah apa namanya? Rezeki jadi tambah lancar gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi sunnah Nabi SAW kalau bisa mencium Hajar Aswad. Nah, abinya Ibrahim dinasehati oleh bapak, oleh anaknya di saat masih muda. Ya abati inni qaja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Telah datang kepadaku ilmu hidayah yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, aku akan bimbing engkau di atas jalan yang sawiya, jalan yang lurus. Ya, inilah pemuda yang berada di atas siratal mustaqim, beribadah hanya kepada Allah. Ya abati la ta'budi syaitan, katanya. Wahai ayahku, jangan kamu nyembah siapa? Syaitan. Kenapa tidak boleh nyembah syaitan? Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Syaitan kepada Allah itu apa? Bermaksiat. Ya abati ini akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahku, ya, sesungguhnya aku khawatir jika Allah akan menimpakan azab sehingga kamu termasuk jadi walinya siapa? Walinya setan. Jadi konco-konconya siapa? Setan. Surat Maryam 42-45. Tapi pemuda ini pemuda yang sabar dalam menasehati orang tua. Abinya marah. Nah, abinya apa? Marah. Tapi pemuda itu tetap mensikapi dengan baik. Arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu sudah tidak senang beribadah kepada berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti mendakwahi kami, ya, mendakwahkan agama yang kamu datangkan itu, saya akan lempar kamu. Dilempar pakai batu. Dan saya akan mengusir kamu sejauh-jauhnya. Tapi jawaban Ibrahim, pemuda yang baik, cerdas, dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul yang penuh kesabaran. Salamun alaik. Ibrahim hanya menjawab, salamun alaik. Keselamatan bagi kamu. Ya. Itulah pemuda seorang yang bertauhid, ya, beribadah kepada Allah, kemudian dia mengajak orang tuanya, ya, mengajak kebaikan kepada orang lain. Inilah pemuda yang mereka itu barakallahu fikum mustaqim. Di samping mereka itu ikhlas beribadah, juga disebutkan yang kedua di sini, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dalam ucapan dan perbuatan. Artinya apa? Dia beriman bahwa Rasulullah SAW itu imamul matbu. Imam artinya pemimpin yang diikuti. Kalau pemuda itu mengucapkan kalimat syahadat, apa itu kalimat syahadat? Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Apa makna bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Maknanya ada empat bagian. Ta'atuhu fima amara. apa itu? Mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang diberitakan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang dan dicela, dicegah oleh Rasulullah SAW. Menjauhi apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasul SAW. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna syahadat. Ada 4 poin penting sehingga seorang remaja harus mengetahui. Dikatakan dia mengucapkan kalimat syahadat itu berarti mentaati apa yang diperintahkan. Katanya mengaku Muhammad utusan Allah. Kenapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ditaati? Tidak taat kepada Rasul SAW berarti tidak taat kepada siapa? Kepada Allah. Faman asoni faqad asallah. Siapa yang maksiat kepada aku Rasul, hakikatnya maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan berita-beritanya, menjauhi apa? Larangan-larangannya. Dan tidaklah Allah disembah, diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ibadah yang penting senang. Saya lagi senang ini, lalu dia saum, puasa, tapi tidak melihat bagaimana caranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan saum. Sehingga ada pemuda menghabiskan umurnya 3 tahun puasa terus. Puasa apa itu? Selama 3 tahun tidak pernah apa namanya? Makan, minum. Ya. Ternyata ujung-ujungnya yang dicari apa? Bukan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman karena mengikuti petunjuk gurunya. Ya. Kalau kita percaya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah cara puasa, saum yang diajarkan dengan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, pemuda yang lurus adalah pemuda yang mengikuti ucapan, perbuatan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 poin tanda-tanda atau dikatakan sababun mustaqim. Dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.